وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita akan beranjak pada pertanyaan yang ke-40 dari Fatawa Al-Aqidah. Berkata penanya, ma hukmu man ya'taqidu anna sifatil khaliq mithlu sifatil makhluk? Apa hukum orang yang meyakini bahwa sifat al-khaliq, sifat Allah, seperti sifat makhluk? Al-jawab, jawabannya, الذي يعتقد أن صفات الخالق مثل صفات المخلوق ضال. Orang yang meyakini bahwa sifat Allah yang maha mencipta sama seperti sifat makhluk adalah orang yang sesat. ذلك أن صفات الخالق لا تماثل صفات المخلوقين بنص القرآن الكريم. Hal itu karena sifat al-khaliq tidak menyerupai sifat makhluk berdasarkan nas al-Qur'anul Karim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada apapun yang serupa dengan Allah, dan Dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa yalzam min tamatsuli asy-syai'aini fil ismi aw as-sifah ay yatamatsala fil haqiqati. Hadhihi qa'idatun ma'lumatun. Satu tadi nas Al-Qur'anul Karim, dan juga dari sisi tinjauan akal tidaklah melazimkan persamaan dua hal dari sisi nama atau sifat. Sama-sama punya namanya sama, sifatnya na'am juga sama. Sama-sama punya tangan, sama-sama punya wajah. An yatamatsala fil haqiqah, untuk sama sesuai dalam hakikatnya. Ini kaidah yang sudah dimaklumi. Alaysa lil adami wajhun walil ba'iri wajhun? Bukankah manusia, bani Adam, punya wajah? Dan unta juga punya wajah. Ittafaqa fil ismi. Keduanya sesuai, sama-sama dalam nama. Sama-sama berwajah. Sama-sama punya wajah. Lakin lam yattafiqa fil haqiqah, tapi tidak sama dalam hakikatnya. Siapa yang rela dirinya disamakan wajahnya dengan wajah unta? Walil jamali yadun, kuda juga punya tangan. Walil dzarrah yadun, semut juga punya tangan. Fahal al yadani mutamatsilatan, apakah kedua tangan mereka sama persis? Al jawabula, maka jawabannya tidak. Idzan, jadi kalau begitu, limadza la taqulu lillahi azza wa jalla wajhun wa la yumatsilu awjuha al makhluqin? Kenapa engkau tidak menyatakan Allah punya wajah tetapi wajahnya tidak menyerupai wajah makhluk? Walillahi yadun wa la tumatsilu aydiya al makhluqin. Allah juga punya tangan dan tidak menyerupai tangannya makhluk. Kenapa tidak justru demikian cara berfikirnya? Karena mereka, cara berfikir yang mereka tempuh adalah, kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, sementara makhluk juga punya sifat, maka mereka melazimkan dari itu bahwa sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Nah, sifat Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan sifat al-makhluk. Qala Allah ta'ala, oleh karena itu Allah ta'ala menyatakan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-67, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Mereka tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pemuliaan. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Dan bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Wassamawatu matwiyatun biyaminih. Dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Juga dalam suratul Anbiya ayat 104 Allah katakan, yawma natwi as-sama'a katayyis sijilli lil kutub. Di hari ketika kami menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Pertanyaannya, kata Syekh, hal hunaka yadun min aidi al-makhluqina takunu kahadihi al-yad? Adakah di sana dari tangan-tangan makhluk yang seperti ini? Bumi seluruhnya ini dalam genggaman Allah. Dan langit, barakallahu fikum, dalam atau akan dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, katayyi sijilli lil kutub, seperti melipat lembaran-lembaran kertas. Hadihi al-makhlukat al-azimah, makhluk yang besar ini, haqiratun bin nisbati lillahi ta'ala, sangat kecil. Nah, rendah, tidak berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kecil. Nah, makhluk bisa berbuat apa terhadap alam ini? Jangankan al-khaliq, dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang besar saja, seperti Jibril yang telah kita gambarkan tadi malam. Na'am barakallahu fikum. Sab'atu mada'in, 7 kota dari negeri kaum Nabi Lut alaihi salam, ia balik dengan salah satu sayapnya. Kaum Samud atau kaum Ad. Na'am. Dengan satu teriakan yang keras menjadikan mereka mati karenanya. Tayyib. Maka hal hunaka yadun min aidi al-makhluqina takunu kahadhihi liyat la? Adakah di sana tangan-tangan makhluk yang seperti ini tangannya? Jawabannya tidak. Idzan, jadi kalau begitu, yajibu an na'lama anna al-khaliqa la yumathilu al-makhluqa, wajib untuk kita ketahui bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk, la fi dzatihi wa la fi sifatih, tidak pada zatnya, tidak pula pada sifatnya. Sekali lagi beliau sebutkan ayat, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada apapun yang serupa dengan Allah, namun Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Walidzalika, oleh karena itu, la yajuzu abadan an tatakhayyala kayfiyata sifatin min sifatillah, tidak boleh selama-lamanya engkau mengkhayalkan, membayang-bayangkan bagaimana bentuk dari sifat atau salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Au antadhunna, atau engkau berprasangka, anna sifatillahi kamathali sifatil makhlukin, bahwa sifat Allah subhanahu wa ta'ala seperti sifat al-makhluk. Soal yang berikutnya, yang ke-41. Min al-ma'lumi anna al-layla yaduru alal kurratil ardiyah, wallahu azza wa jalla yanzilu ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthil laylil akhir, famuqtada dhalika an yakuna kulla al-layl fi as-sama'id dunya, fama al-jawabu an dhalik. Dimaklumi bahwa malam itu mengitari bola bumi, dan Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Berarti, kata si penanya, tuntutan dari itu adalah Allah akan selalu ada di langit dunia pada setiap malamnya. Naam, semua malam Allah berada di langit dunia, bukan cuma di sepertiga malam terakhir di satu tempat. Nanti di sana lagi ada sepertiga malam terakhir, di tempat yang lain juga sepertiga malam yang terakhir, karena perbedaan jam yang ada. Naam, antara WIB dengan WITA sudah beda satu jam. Antara WITA dengan WIT sudah beda-beda satu jam. Antara WIB dengan WIT beda dua jam. Berarti ini melazimkan, menuntut, kata si penanya, setiap malam berarti Allah berada di langit dunia. Jawabannya adalah, kata Syekh, al-wajibu alaina an nu'mina bima wasafallahu wa samma bihi nafsahu fi kitabih. Yang wajib atas kita adalah mengimani apa yang Allah sifatkan dan Allah namakan dirinya dengannya di dalam kitabnya, wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan lewat lisan rasulnya. Itu yang wajib kita imani. Mengimani nama dan sifat-sifat Allah. Min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamtsil. Tanpa mentahrif, tanpa menta'til, tanpa mentakyif, tanpa mentamtsil. Dan sudah sering kita ulang-ulang istilah ini. Naam. Apa yang dimaksud tanpa mentahrif? Siapa yang angkat tangan tanpa satupun lihat buku? Semua lihat ke ana. Nah, siapa yang mau angkat tangan? Min ghairi tahrifin, tanpa mentahrif. Ma makna at-tahrif? Siapa yang angkat tangan? Semua lihat ke ana, jangan lihat buku, jangan pura-pura nulis dulu. Nah, jangan pura-pura khusyuk. Khusyuknya ke ana, lihat ana. Ya, barangkali di sini ada jawabannya. Naam ya ikhwan. Ya. Tahrif adalah memalingkan maknanya kepada makna lain yang batil. Wala ta'til. Apa itu ta'til? Ya. Menolak dan mengingkari sifat-sifat Allah atau nama dan sifat-sifat Allah. Wala takyif. Apa itu takyif? Asal katanya takyif itu apa? Kaifa. Nah, apa maknanya? Menanyakan bagaimana bentuk dari sifat tersebut. Wala tamtsil, dan tanpa mentamtsil. Apa itu tamtsil? menyamakan atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tayyib. Kemudian Syekh menyatakan, jazakumullahu khairan, fattahrifu fin nusus. Tahrif itu berlaku pada nusus, pada nas. Wa ta'til fil mu'taqad. Adapun ta'til pada keyakinan, menolak. Wa takyif fis sifat. Adapun takyif menanyakan kaifa, itu pada sifat. Wa tamthil fis sifati aydan, namun dan tamthil juga terjadinya pada sifat. Illa annahu akhassu min at-takyif. Namun tamthil itu lebih khusus daripada takyif. Naam. Li'annahu takyifun muqayyadun bimumathalah. Karena tamthil adalah bentuk takyif, tapi dikaitkan dengan contoh. Kalau takyif, orang bertanya, bagaimana sih bentuk sifat Allah itu? Dia membayang-bayangkan. Tapi kalau tamthil, bagaimana bentuk sifat Allah? Bentuk sifat Allah adalah seperti sifatmu. Tangan Allah bagaimana? Seperti tanganmu. Ini namanya tamthil. Nah. Fayajibu an tabra'a aqidatuna min hadhihi al-mahadhir al-arba'ah. Maka wajib agar akidah kita ini bersih dari hal-hal tadi, yang empat tadi, tanpa mentahrif, menta'til, mentakyif, dan mentamsil. Wajibu 'alal insan an yamna'a nafsahu 'anil su'ali bi lima wa kaifa. Dan wajib atas manusia mencegah dirinya untuk bertanya, kenapa kok dan bagaimana? Kenapa Allah Subhanahu wa taala turun? Bagaimana caranya Allah turun? Tamna' nafsaka 'anil su'al bi lima wa kaifa. Engkau cegah dirimu, engkau menahan diri untuk bertanya tentang na'am kaifiyah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fima yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatih. Engkau tahan dirimu untuk bertanya kenapa dan bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah, kama yamna'u nafsaka 'anit tafkir fil kaifiyah. Sebagaimana engkau juga mencegah dirimu dari berfikir tentang kaifiyah, bentuk real dari sifat tersebut. Wahada at-tariqu idza salakahu al-insanu istaraha katsiran. Jalan ini jika ditempuh oleh seseorang, dia akan lebih tenang. Sudah tidak usah terlalu banyak memberat-beratkan diri, mencari tahu tentang kaifiyah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang barakallahu fikum akal kita ini dangkal, sempit, bodoh untuk bisa menjangkau na'am al-alim, al-qadir, al-kabir. Allah zat yang maha tahu, yang maha kuasa, yang maha besar. Wa hadhihi halu as-salaf rahimahumullah. Dan seperti inilah keadaan para salaf, para pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum fi ihsan. Oleh hada ja'a rajulun ila Malik ibn Anas rahimahullah. Oleh karena itu datang seseorang kepada Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Faqala ya Aba Abdillah. Wahai Abu Abdillah, Anas ibn Malik. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, kaifa istawa? Allah menyatakan Ar-Rahman 'alal 'arsyi istawa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Kaifa istawa? Bagaimana Allah beristiwa? Menanyakan dengan kaifa. Fa atraqa bi ra'sihi, beliau menunduk. Wa 'alathu ar-rahdha. Dan keringatnya bercucuran. Perhatikan kondisi beliau menunduk dengan keringat bercucuran. Naam. Artinya menahan marah. Waqala, dan beliau menyatakan, al-istiwa'u ghairu majhul. Makna istiwa' bukan sesuatu yang majhul. Wal-kaifu ghairu ma'kul. Dan bagaimana tidak diketahui. Wal-imanu bihi wajibun. Mengimaninya perkara wajib. Was-su'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentangnya, tentang kaifiyahnya adalah perkara bid'ah. Wa ma araka illa mubtadi'an, dan aku tidak melihat engkau kecuali seorang ahlul bid'ah. Mendatangkan pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah muncul dari generasi sebelumnya yang saleh. Nah. Wa hadha alladhi yaqulu inna Allah yanzilu ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa hina baqiya thuluthu al-lailil akhir kull lailatin. Dan orang yang menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Naam, pada setiap malam. Fayalzam min hadha an yakuna kullal lail fi sama'i dunya. Lalu ia katakan bahwa ini mengharuskan bahwa Allah setiap malam ia selalu ada di langit dunia. Li'annal lail yaduru ala jami'il ardi, karena malam berputar pada seluruh bumi. Nah, berarti hanya berada di langit dunia Allah. Menurut ungkapan tadi dari gambaran pertanyaan. Fasulus yantaqil min hadzal makan ila al makan al akhar. Sepertiga malam itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Naam, wa hakadha, demikian terus berputar. Jawabuna alaihi an naqula, maka jawaban kita, kita katakan kepadanya, hadza su'alun lam yas'alhu as-sahabatu ridwanullahi alaihim. Pertanyaan yang engkau ajukan itu tidak pernah ditanya oleh para sahabat. Itu jawabannya. Pertanyaanmu tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Walau kana hadza yaridu ala qalbil mu'min al-mustaslim, seandainya ini muncul pada hati seorang mukmin yang berserah diri, labayyanahu Allah wa rasuluhu, maka Allah dan Rasulnya akan menjelaskan. Wa naqulu, dan kita katakan pula, madama thulutsul lailil akhir fi hadhihi al-jiha baqiyan fan-nuzul fiha muhaqqaq. Selama sepertiga malam terakhir di arah sini ada, berarti nuzul, turunnya Allah subhanahu wa ta'ala padanya muhakkak, terwujud. Sepertiga malam di sini sudah berlaku, terjadi di tempat kita, berarti kita meyakini Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Di Saudi sepertiga malam terjadi berlaku, maka nuzul fiha muhakkak, turunnya Allah subhanahu wa ta'ala pun padanya terwujud. Wa mata intahal lailu intafa an-nuzul, kapan malam itu berhenti darinya, maka nuzul pun dinafikan. Wa nahnu la nudriku kaifiyata nuzulillah, namun kita tidak tahu bagaimana kaifiyah dari turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la nuhitu bihi ilman, dan ilmu kita tidak bisa mencakupnya. Wa na'lamu annahu subhanah laisa kamitsli syai', dan kita tahu bahwa Allah tidak ada apapun yang serupa dengannya. Nah, jangan benakkan dalam pikiran kita bahwa turunnya Allah ke langit dunia seperti kita turun dari lantai atas ke lantai bawah. Jangan. Wa alima an nastaslama wa an naqul sami'na wa sami'na wa amanna wattaba'na wa ata'na. Dan wajib atas kita pasrah dan menyatakan kami mendengar, kami beriman, kami mengikuti dan mentaati. Hadhihi wazifatuna. Tugas kita cuma itu. Ini tugas kita. Nah. Artinya singkatnya barakallahu fikum, bahasa tadi. Kapan, di arah mana terwujud sepertiga malam terakhir, maka turunnya Allah muhaq. Tidak usah dikatakan bahwa, oh berarti kalau begitu Allah terus ada di langit dunia. Tidak usah ditambah. Yakfi. Cukup. Soal yang berikutnya, yang ke-42. Ma madhhabus salafi fi ru'yatillahi azza wa jalla wa ma hukmu man yaz'umu anna Allah la yura bil aini wa anna ar-ru'yata ibaratun an kamalil yaqin. Apa madhhab salaf tentang ru'yatullah, melihat Allah, dan apa hukum orang yang meyakini atau menyangka bahwa Allah tidak bisa dilihat dengan pandangan mata telanjang, dan bahwa istilah ru'yah, melihat Allah, ini adalah ibarah, istilah atau ungkapan tentang kamalul yakin, kesempurnaan keyakinan. Jadi maksud dia, Allah itu tidak dilihat dengan ru'yatul basariyah, tetapi dilihat dengan ru'yatul qalbiyah, dilihat dengan hati. Al-jawab, jawabannya, yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim hina dzakara al-qiyamah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang kiamat dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya ia memandang. Fa'adhafa an-nazar ila al-wujuh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengidhafahkan, menyandarkan an-nazar, pandangan, kepada al-wujuh, kepada wajah-wajah. Walladhi yumkinu bihin nazar fil wujuh al-ain. Dan yang memungkinkan memandang pada wajah adalah mata. Nah, perangkat-perangkat yang ada di wajah kita ini adalah ada hidung, ada mulut, ada mata, ada kening, ada pelipis, ada bulu mata, ada apa lagi? Semua. Ada pipi. Yang memungkinkan untuk memandang yang ada di wajah kita adalah al-ain, mata. Nah, jangan sekali-kali antum mau sok dengan gaya bahasa seperti seorang pujangga dan menyatakan, aku kemarin melihatmu dengan mulutku. Nah, gimana caranya? Gini. Fafil ayati dalilun, maka di dalam ayat ini terdapat dalil, ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yura bil ain, Allah subhanahu wa ta'ala dilihat dengan mata. Walakin ru'yatuna lillahi azza wa jalla, perhatikan ini batasan yang sangat penting, catat dengan baik. Nah, karena nanti di akhir majelis saya tanya. Kalau anda tidak lupa. Walakin ru'yatuna lillahi azza wa jalla la taqtadhi al-ihatata bihi. Tetapi ru'yah, pandangan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak menuntut untuk bisa mencakup diri Allah. Lianna Allaha Ta'ala yaqul, kan Allah menyatakan, wala yuhituna bihi ilma, mereka tidak bisa melingkupi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dikatakan bahwa kaum mu'minin akan diberikan karunia bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di al-jannah. Sebagaimana telah kita terangkan kemarin di kajian madrasah dan juga di dalam khutbatul jum'ah di Masjid Maryam, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan ada husna. Wal husna maknanya adalah al-jannah, surga. Wa ziyadah, dan tambahan, tambahan nikmat. Dan telah sabit, telah sahih. Ahlan wa sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa az-ziyadah barakallahu fikum, sebagaimana sabit sahih dalam Muslim, ditafsirkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah an-nazar ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala, memandang wajah Allah. Dan itulah kenikmatan terbesar yang membuat ahlul jannah lupa dengan kenikmatan surga. Tidak ada yang lebih nikmat daripada memandang wajah Allah jalla subhanah. Di antara ayat yang lain yang antum bisa fahami bahwa makna al-husna adalah al-jannah, Allah katakan dan pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan terdahulu dalam kitab Usulul Iman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, barang siapa yang a'ta, memberi di jalan Allah, wattaqa, dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan ia membenarkan al husna, meyakini al jannah, fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan bagi dia untuk beramal dengan amalannya ahlu surga. Nah, lah barakallahu fikum, kita meyakini demikian, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan nikmat bagi ahlul jannah untuk melihat wajahnya. Tetapi kita melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melazimkan akan bisa pandangan kita ini melingkupi dari keseluruhan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ini? Nah, itu yang Syekh katakan tadi, walakin ru'yatuna lillahi azza wa jalla la taqtadi al-ihata bihi, tapi pandangan kita tidak menuntut untuk melingkupi. Kemudian Syekh menyatakan, wal ihatatul ilmiyah awsa wa ashmal min al-ihatatil basariyah, lingkupan ilmu itu lebih luas dan lebih lebih luas, wa ashmal, cakupannya lebih jauh dibandingkan cakupan pandangan mata. Barakallahu fikum. Kita melihat ke situ, ke jalan, tapi ada tembok ini yang menghalangi. Ya sudah, pandangan kita hanya terbatas kepada tembok, tapi di luar sana, di jalan, na'am barakallahu fikum, kita mendengar suaranya Pak Ali. Oh, ada Pak Ali di sana. Mana? Gak kelihatan. Loh, ada, saya hafal betul suaranya. Nah, anak gak bisa dibohongi tentang suaranya Pak Ali. Sambil ngigau pun anak tahu itu suaranya Pak Ali, saking dekatnya beliau. Nah, ini namanya apa? Al-ihatatul ilmiyah. Lah, kalau cakupan ilmu, Allah katakan wala yuhituna bihi ilma, ilmu mereka tidak bisa mencakupi Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu saja sudah dinafikan untuk bisa mencakup, apalagi al-ihatatul basariyah, cakupan pandangan mata. Tentu akan lebih luas atau lebih sempit? Lebih sempit, barakallahu fikum. Nah, Ini subhanallah, antum belajar pelajaran-pelajaran tingkat tinggi ini. Nah, orang-orang S3 tidak dapat ini di sekolah-sekolah umum. Fal absar, maka pandangan-pandangan mata, wa in ra'athu la yumkinu an tudrikahu, meskipun melihat tapi tidak akan bisa mencapai keseluruhannya. Fallahu azza wa jalla yura bil ain ru'yatun haqiqiyah, maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat dengan pandangan mata ru'yah haqiqiyah. Walakinnahu la yudriku bihadhihi ru'yah. Naam, li'anna Allah azza wa jalla a'zamu min an yuhafa bihi, wa hadha huwa alladhi dhaba ilaihi as-salafu, dan inilah madhhabnya salaf. Wa yarawna anna akmala na'imin yun'imu bihi al-insan aw yun'amu bihi al-insan an yanzura ila wajhillah, dan mereka memandang meyakini bahwa nikmat yang paling sempurna yang diberikan kepada seseorang adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu termasuk dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as'aluka lizzatan nazar ila wajhika, aku meminta kepadamu ya Allah kelezatan memandang pada wajahmu. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan karunia kelezatan memandang wajah Allah. Dan sebagaimana juga telah kita terangkan bahwa sering kaidah ini kita sebutkan, bahwa dan faedah ini, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Ketika kita di dunia ini beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Naam, merasakan kehadiran Allah mengawasi kita. Yang ini diistilahkan dengan apa? Ihsan. Ketika Jibril datang bertanya kepada Rasulullah, fa akhbirni anil ihsan. Maka Rasulullah menyatakan apa? Al-ihsanu, ihsan itu adalah naam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak sanggup, dan memang kita tidak sanggup melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, fa innahu yaraka, maka dia melihatmu. Nah, perbuatan kita ini yang selalu merasakan kehadiran Allah mengawasi kita dalam kondisi kita tidak melihatnya, maka termasuk munasib, sangat sesuai dan pantas sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, Allah jadikan balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan tadi, Allah berikan ia karunia melihat wajah Allah di akhirat di Al-Jannah. Kemudian Syekh menyatakan, qala lizzatun nazar, lezatnya memandang. Li'anna lihadhan nazar lizzatun azimah la yudrikuha illa man adrakaha bini'matin minallahi wa fadlin min. Wa arjullaha ta'ala an yaja'alani wa iyyakum minhum. Dan aku memohon kepada Allah, berharap kepada Allah semoga menjadikan aku dan kalian semua termasuk dari mereka. Qul amin. Katakan amin. Hadhihi hiya haqiqatur ru'yah allati ajma'a 'alayha as-salaf. Inilah hakikat ru'yah yang salaf berijma' atasnya. Amma man za'ama anna Allah la yura bil 'ain wa anna ar-ru'yah 'ibaratun an kamalil yaqin. Adapun siapa yang menyangka Allah tidak bisa dilihat dengan pandangan mata dan bahwa memandang itu hanyalah sekedar ungkapan tentang kesempurnaan keyakinan, fa inna qawlahu hadha batilun mukhalifun lil adillati wa yukadzibuhu alwaqi. Maka ucapannya batil, bertentangan dengan dalil dan didustakan oleh realita. Li'anna kamal al-yaqin mawjudun fid dunya aidha. Karena kesempurnaan keyakinan di dunia ini sudah ada, tidak harus menunggu akhirat. Iya. Tidak harus menunggu hari kiamat baru kita benar-benar yakin. Di dunia kamalul yakin sudah terwujud. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tafsir al-ihsan, Nabi menyatakan tentang tafsir al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wa ibadatuka lillahi ka'annaka tarahu, hadha huwa kamalul yaqin. Ibadahmu kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, itu sudah bentuk kesempurnaan keyakinan. Nah. Fadawa annan nusus alwaridah fir ru'yah ta'ni kamal al-yaqin, maka klaim bahwa nas-nas yang datang tentang ru'yah yang dimaksud dengannya adalah kesempurnaan keyakinan. Naam, karena al-mutayaqqin yaqinan kamilan kalladhi yushahidu bil ain. Karena orang yang yakin dengan kesempurnaan keyakinan adalah seperti orang yang menyaksikan dengan mata. Dia maunya bahwa orang baru bisa mencapai puncak keyakinan kalau dilihat dengan mata. Maunya dia menetapkan kaidah seperti itu. Naam. Maka Syekh menyatakan dakwa batilah itu adalah klaim yang batil. Bahwa seseorang hanya bisa sampai kepada puncak keyakinan kalau dia melihat dengan pandangan mata. Contohnya, air putih ini sekiranya dikasih gula, kemudian dicampur dengan kopi, ya, dia lengkap. Gulanya sudah melebur, menyatu. Kalau kopi itu akan menjadikan ia semakin sulit diterawang. Iya, kan hitam. Dan hitam. Bukan maksudnya nyindir kopi, bukan. Agar habis ini disediakan kopi. Tapi kopi ini dia lebih menjadikannya sulit dan samar untuk mengetahui ada gula di sini. Tapi kalau ditanya, apalagi gulanya banyak. Satu cangkir kasih 3 sendok. Terus antum tanya, ada gulanya enggak? Ada. Nah. Panas enggak kelihatan. Tapi kan terasa manis. Jadi barakallahu fikum. Tidaklah sesuatu yang tidak terlihat menunjukkan dia tidak ada. Iya. Tidaklah sesuatu yang tidak mampu kita lihat dengan pandangan mata menunjukkan ia tidak ada. Nah. Juga kata Syekh, wa tahriful linnusus, dan juga tahrif bagi nas. Memalingkan nas. Wa laysa bita'wil, dan ini bukan ta'wil, bal huwa tahrif. Bahkan tahrif. Nah, bal huwa tahrifun batil. Yajibu radduhu ala man qala bihi, wajib untuk dibantah orang yang menyatakan demikian. Wallahul musta'an. Soal yang berikutnya, yang ke-43, kita jadikan soal yang terakhir. Hal lil jinni ta'thirun 'alal insi wa ma tariqatu al-wiqayati minhum? Apakah jin punya pengaruh kepada manusia, dan apa cara untuk menjaga diri dari mereka? Cara perlindungan dari jin. Al-jawab, jawabannya kata Syekh, la syakka annal jinna lahum ta'thirun 'alal insi bil adhiyati allati qad tasilu ila al-qatl. Tidak diragukan bahwa jin punya pengaruh kepada manusia dengan mengganggu yang bahkan bisa sampai kepada pembunuhan. Warubbama yu'dhunahu biramil hijarah, terkadang mereka mengganggunya dengan melempar batu. Itu kok ada ngelempar tapi enggak kelihatan. berarti si dia. Wa rubbama yurawwi'una al-insana ila ghairi dhalik min al-asya' allati thabatat biha sunnah. Terkadang mereka menakut-nakuti manusia. Nah, pegang telinga kanan, enggak kelihatan. Ganti yang kiri. Nah, enggak kelihatan. Bukan tidur ini. Dalam kondisi duduk. Sedang asyik menikmati kopi. Nah, kok tiba-tiba ada yang pegang telinga, ganti kiri kanan. Nah, bulunya sudah mulai berdiri. Sendirian tengah malam. Di Jumat Kliwon. Dan yang lainnya dari berbagai macam perkara bentuk gangguan yang memang telah sahih dalam sunnah. Wadalla alaihal waqi, dan realita juga menunjukkan seperti itu. Faqad sabata anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam adzina li ba'di ashabi an yadhhaba ila ahlihi fi ihda al-ghazawat wa adhunnaha ghazwat al-khandaq. Telah sabit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada sebagian sahabatnya untuk pergi menemui keluarganya pada salah satu peperangan. Aku menyangka itu adalah perang Khandaq. Wa kana syaban hadithu ahdin bi'urus. Naam, ini seorang pemuda yang baru saja menikah, walimatul urus. Masih pengantin baru. Maka dikasih izin untuk pergi. Falamma wasala ila baitihi wa idza imratuhu 'alal bab. Ketika ia sampai ke rumahnya, kok istrinya sudah di depan pintu. Fa ankara 'alaiha dzalik. Maka si suami mengingkari, loh. Istri saya kok di luar rumah, di depan pintu. Nah, fa qalat lahu udkhul. Maka ia pun berkata kepadanya, si istri tadi, masuklah. Fadakhala fa idza hayyatun, na'am, multawiyatun 'alal firash wa kana ma'ahu rumuh. Masuklah, kata istrinya. Maka ia pun masuk, ternyata ada ular yang melilit di ranjang dan dia membawa tombak. Lalu ia pun menusuknya dengan tombak tersebut hatta matat, sampai ular itu mati. Wa fil hal, dan di saat itu, ay az-zaman alladhi matat fihi al-hayyah, mata ar-rajul. Di saat yang sama orang itu juga mati, sahabat tadi. Fala yadri ayyuhuma asbaqu mautan al-hayyah amir rajul. Naam. Maka tidak diketahui yang mana duluan mati, apakah si ular ataukah orang tersebut. Falamma balagha dzalikan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala sampai berita tersebut kepada nabi, fanaha an qatli al-jinnan allati takunu fil buyut. Maka beliau melarang dari membunuh jin yang ada di dalam rumah. Naam, illa al-abtar wa dha at-tuftain, kecuali jenis ular yang pendek ekornya dan dhu at-tuftain, yaitu ular berbisa ada dua garis hitam di punggungnya. Yang ada dua garis hitam di punggungnya. Ini hadis ini diriwayatkan Bukhari. Naam. Rahimahullahu ta'ala. Maka Syekh menyatakan, wa hadza dalilun ala anna al-jinna qad ya'tadduna 'ala al-ins. Di sini terdapat dalil bahwa jin terkadang menyerang manusia. Wa annahum yu'dhunahum kama anna al-waqi' shahidun bidzalik, dan mereka menyakitinya sebagaimana realita mempersaksikan hal itu. Sebagaimana pernah juga Anda ceritakan, insyaallah. Ada seorang laki-laki yang kesurupan. Kesurupan jin perempuan. Kemudian ia dibawa ke hadapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, keluarlah kamu darinya. Naam. Kata wanita tersebut, aku suka dia, wahai syekh. Tapi ia tidak suka kepadamu. Aku ingin pergi haji bersamanya. Dia tidak mau haji bersamamu. Nah, maka syekh terus membacakan ruqyah. Ya sudah, kalau begitu aku keluar karena sungkan sama syekh. Aku segan sama anda. Tidak. Keluarlah karena kau taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka terus dibacakan dan dipukul dengan keras. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah tangannya kesakitan. Terus dibacakan, akhirnya dia pun keluar. Setelah sadar, orangnya kaget. Loh, saya kok di sini? Kamu tidak tahu tadi pergi dibawa kemana? Tidak tahu. Terus kamu tadi dipukul sekeras-kerasnya sampai yang mukul tangannya kesakitan, enggak rasa? Enggak rasa. Nah, ini diantara syahid realita yang menunjukkan bahwa na'am barakallahu fikum, jin memang mengganggu manusia dan bisa merasuk ke dalam dirinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Dan kadang syaitan yang masuk ke dalam jasad manusia, na'am, kerasukan dengannya itu terkadang tidak cuma satu. Bisa jumlahnya sangat banyak, sampai 700 kadang. Bayangkan. Dan suaranya pun bisa berubah. Na'am. Kalau dia kerasukan jin wanita dari India, nah, bisa nyanyi dia dengan lagu India. Suaranya akan berubah. Bisa berubah. Tapi tidak tahu tariannya. Dan itu pernah terjadi, barakallahu fikum. Pernah terjadi. Kesurupan oleh jin India. Yang keluar ya bahasa India. Dia tidak tahu bahasa India. Nah. Apa artinya muhabbat? Muhabbat artinya cinta. Nah, kalau bahasa Arab kan mahabbah ya. Kalau bahasa Indianya, Indianya muhabbat. Nah, artinya cinta. Barakallahu fikum. Kadang juga orang yang meruqyah, orang yang kesurupan, dia balik kesurupan. Ini bukan menakut-nakuti. Untuk tidak boleh membantu saudaranya yang kena gangguan jin untuk meruqyah. Tapi orang yang meruqyah itu butuh kekuatan mental. Kekuatan mental. Nah, kadang kalau dipelototi itu bulu kuduk merinding. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh menyatakan, فَإِنَّهُ قَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ وَاسْتَفَاضَتْ بِأَنَّ الْإِنسَانَ قَدْ يَأْتِي إِلَى الْخُرْبَةِ فَيُرْمَى بِالْحِجَارَةِ وَهُوَ لَا يَرَى أَحَدًا مِنَ الْإِنْسِ فِي هَذِهِ الْخُرْبَةِ. Khabar telah mutawatir bahwa seseorang terkadang mendatangi sebuah lubang lalu ia dilempar dengan batu. Tapi dia tidak lihat satupun manusia di lubang tersebut. Waqad yasma'u aswatan waqad yasma'u khafifan ka hafifi al-asjar. Naam. Terkadang dengar suara, terkadang ia mendengarkan suara desisan seperti suara mendesisnya pepohonan, wa ma asbaha dzalik mimma yastauhisu bihi wa yata'adza bihi. Naam. Yang kita terkadang, naam, tersakiti dengannya, terganggu dengannya. Wa kadzalika aidan qad yadkhulu al-jinni ila jasadil adami. Terkadang pula, na'am, jin masuk ke dalam jasad manusia. Imma bi'isq, imma karena sangat cinta. Seperti tadi, kasus tadi yang terjadi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Auli qasdil idza, atau ingin mengganggunya. Sebagaimana terjadi pada zaman salafun as-salih. ridwanullahi alaihim ajma'in. Naam, sebagian alim dahulu meruqyah seseorang. Dia menyatakan, wallahi ya syekh, aku tidak akan keluar darinya sampai dia berhenti dari naam pemahamannya yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Aku tidak akan keluar darinya sampai dia meninggalkan pemahaman Jahmiyah. Kata syekhnya, kata Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, berarti jinnya sunni. Nah, jinnya sunni. Agar orang tersebut meninggalkan pemahaman Jahmiyah yang meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Nah. Aw li sababin akhar min al-asbab, atau sebab yang lain dari berbagai sebab, wa yushiru ila hadza qawluhu ta'ala, dan ini diisyaratkan oleh firman Allah, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang memakan riba, mereka tidak sanggup bangkit kecuali seperti bangkitnya orang yang kesurupan syaitan. Naam. Karena gila. Wa fi hadha an-naw' qad yatahaddatsu al-jinni min batin al-insi nafsihi. Dalam jenis ini terkadang jin itu berbicara dari dalam manusia. Wa yukhatibu man yaqra'u 'alaihi ayat min al-Qur'anil Karim, dan ia berbicara dengan orang yang na'am membacakan kepadanya Al-Qur'an, berbicara dengan orang yang meruqyahnya. Wa rubbama ya'khudzul qari 'alaihi ahdan alla ya'uda, dan terkadang orang yang membaca meminta janji agar jangan balik-balik lagi. Ila ghairi dzalika min al-umuril katsirah, dan yang lainnya dari banyak perkara, allati istafadat bihal akhbar, yang memang sudah beritanya terlalu banyak, wa antasyarat bainan nas, dan tersebar di tengah-tengah manusia. Wa ala hadza, atas dasar itu, fa innal wiqayatal mani'ah min syarril jinni, maka perlindungan untuk bisa mencegah dari kejelekan jin, an yaqra al insanu ma ja'at bihi sunnah, seseorang membaca apa yang datang dari sunnah, mimma yatahassanu bihi minhum, yang dengannya bisa ia jadikan sebagai na'am benteng dari kejahatan mereka. Misal ayatul kursi, membaca ayat kursi. Fa inna ayatul kursi idza qara'aha al-insanu fi lailatin, karena ayat kursi jika dibaca oleh seseorang pada satu malam atau pada malam hari, lam yazal 'alaihi minallahi hafizun, Allah akan senantiasa menjaganya. Wala yaqrib wala yaqrabahu syaitanun hatta yusbih, dan syaitan tidak akan mendekat kepadanya sampai pagi. Wallahu al-hafiz, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menjaga. Di sana ada kitab atau kutayib ringkas yang ditulis oleh Al-Syeikh Sa'id Al-Qahtani. Naam, penulis kitab yang kita bahas subuh di Masjid Uquwah, Wada'ur Rasul, pesan-pesan terakhir Rasulullah menjelang wafatnya, yaitu seputar barakallahu fikum, tindakan preventif untuk menjaga diri dari sihir dan gangguan jin. Kitabnya ringkas, semoga di suatu waktu Allah mudahkan kita untuk bisa membaca kitab tersebut. Naam, berbagai macam bimbingan-bimbingan terkait dengan sihir, gangguan syaitan dan jin, bagaimana cara mengobati atau tindakan preventif sebelum terjadi, bagaimana setelah terjadi cara-cara pengobatannya, ayat-ayat apa dan hadis-hadis apa atau doa-doa apa yang dibaca, di sana diterangkan oleh Asy-Syaikh hafizahullahu taala. Akfi bihadza, wallahu taala alam bis-shawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.